luka perayaan penuh dengan kemewahan. Padahal yang kita butuhkan sebenarnya doa. Usia bertambah namun sesungguhnya berkurang. Waktu adalah perjalanan satu arah yang tidak bisa diulang. Habiskan hidup dengan bijaksana. Jiwa berpulang, tapi kita akan terkenang. Pergilah sejenak dari keramaian dunia. Apalah artinya bertambah usia jika tidak tambah dewasa. Thank you.